السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Terima kasih kepada Tuan Mengurusi, Ustaz Basil, Ustaz Rijal, Ustaz Nasir yang masih bertahan. Dan saya tengok tuan-tuan dan puan-puan pun masih bertahan. Saya jadi rasa macam takjub lah sebab perbincangan yang agak detail dalam ilmu hadis, yang teknikal, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh bertahan tu okey-okey lah. Ke sebab nak balik tak ada kenderaan? Kalau sebab nak balik tak ada kenderaan tu, saya kena tarik baliklah pujian tu, kan? Baik. Kita nak berbicara pula, kita dah habis dah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Cumanya kalau orang tanya kepada kita, adakah kita dah habis bincang metod Bukhari Muslim? Sebenarnya jawapannya tidaklah. Kerana kalau tuan-tuan dan puan-puan belajar di universiti, dia ada satu subjek. Subjek Manahijul Muhaddisin ni, dia belajar dalam 14 minggu. 4 ke 5 minggu yang pertama itu memang metod Bukhari dan Muslim saja. So, mana nak boleh lawan? Kita cuma bicara lebih kurang dalam 3 jam je untuk metod tu. Tapi paling tidak, kita dah dapatlah overview. Maksudnya kita dah dapatlah satu gambaran umum kenapa Sahih Bukhari ini dianggap kitab paling sahih, kemudian didatangi pula selepas itu dengan Sahih Muslim. Kita dah tahu dah asas-asasnya, paling tidak. Ya? Baik. Sekarang ni insyaAllah kita akan berbicara serba sedikit berkenaan dengan Sunan Abi Daud. Saya dah sebutkan tadi bahawasanya Sunan Abi Daud ataupun Sunan secara umum ialah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis daripada Nabi SAW yang berkaitan dengan hukum hakam. Maka itu nama Sunan. Jadi bila kita sebut tentang Sunan Abi Daud, bila kita sebut tentang Sunan Abi Daud, bermaksud Abu Daud menulis satu kitab yang mengumpulkan hadis dan hadis itu berkaitan dengan hukum hakam fiqah. Jadi kita kena kenal dulu penulisnya, iaitu nama dia Abu Daud Sulaiman Ibnul Ash'as As-Sijistani ataupun As-Sijistani. Dia ni orang Sijistan, orang Asia Tengah. Imam Bukhari tadi dia berasal daripada Kazakhstan, daripada Bukhara. Imam Muslim daripada Naisabur, Khurasan. Jadi maksudnya ketiga-tiga imam ni bukanlah berasal daripada tanah Arab. Bukanlah berasal daripada tanah Arab. Dia ni berasal daripada Sijistan yang mengambil ilmu daripada ulama Mekah, Kufah, Syam, Iraq. Dia mengembara jauh dan mendengar daripada ramai guru. Dan di antara gurunya yang hebat, Abu Daud ni guru dia yang hebat adalah Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas kepada mazhab Hanbali. Jadi, ni guru dia lah selain daripada Yahya bin Ma'in dan juga Qutaibah ibn Sa'in. Dia mula menuntut ilmu hadis sekitar umurnya 20 tahun, menguasai ilmu hadis dan menguasai ilmu ilal dan banyak meriwayatkan hadis, mengambil hadis daripada guru-gurunya. Dan dia ni, dia dianggap sebagai pakar di zaman dia sehingga kan disebut oleh ulama. Ibrahim Al-Harbi, seorang ulama hadis, dia memuji Abu Daud dengan dia mengatakan, ulina li Abi Daud al-hadis kama ulina al-hadid li Daud, ataupun kama ulina al-hadid li Daud al-hadid. Dilembutkan ilmu hadis itu untuk Abu Daud menguasainya seperti mana dilembutkan besi kepada Nabi Allah Daud. Maksudnya Abu Daud ni dalam bab hadis dia memang pakar lah. Baik, tumpuan Abu Daud mengumpulkan hadis-hadis yang ada dalam sunan ini adalah untuk mengumpulkan hadis-hadis hukum. Yang mana pada zaman dia, fokus orang ataupun fokus ulama-ulama fiqh ini adalah berdasarkan kepada hadis yang nak diamal dan nak dipercayai. Maka dia pun mula untuk mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum hakam. Maka sebab itu disebut di sini, kitab Sunan Abi Daud antara kitab sunnah yang penting dan mengandungi hadis-hadis ahkam, hadis-hadis hukum. Dalam 500 ribu hadis, Imam Abu Daud hanya pilih 4,800. Ada yang kata 5,000 lebih. Dr. Ajaj Khatib, dia Kira balik, dia kata bukan 4,000 lebih. 5,000 lebih hadis. Daripada 500,000 hadis yang dia hafal dan dia tahu. Maka, dalam masa 40 tahun, dia buat pembaikan terhadap kitabnya dan sebahagiannya telah disemak dan dikoreksi semula oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tulis kitab ni, dia kumpulkan hadis yang terbaik setakat yang dia jumpa, kemudian dia bandingkan, dia minta, dia bentangkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ahmad bin Hanbal setuju dengan kandungan kitab tu. Barulah dia riwayatkan kitab tu pada anak dia. Pada anak murid dia. Sebab ulama-ulama zaman dulu ni tuan-tuan, dia bukan macam sekarang. Sekarang ni kalau ustaz keluar kitab ataupun ustaz tulis buku, dia akan hantar dekat publisher. Publisher akan cetak, lepas tu ustaz pun letak gambar ustaz, lepas tu orang pun beli, orang minta ustaz sign. Kan? Tapi zaman dulu, kita kena tahu bahawasanya zaman dulu alat-alat mencetak ni tak ada terhad. Maka zaman dulu, kebiasaannya anak murid akan menulis. Tok guru bila dia tulis kitab, kitab tu akan diimlakkan kepada anak murid. Apa imlak? Imlak ni maksud guru akan sebut satu-satu sanad dan matan anak murid tulis. Sebab itu bila ada majlis imlak, akan ada mustamli yang akan tolong sampaikan pada orang belakang kalau terlalu ramai. Maka sebab itu Sahih Bukhari ada pelbagai riwayat. Sahih Muslim ada riwayat. Riwayat siapa? Anak murid yang mendengar daripada guru tu. Imam Malik, dia ada riwayat. Ada riwayat Imam Malik daripada Yahya Al-Laisi. Ada riwayat Imam Malik daripada Abdullah bin Wahab. Ada riwayat Muwatta' Malik daripada yang datang daripada Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Kenapa ada riwayat-riwayat ni? Kerana Imam Malik masa dia tulis, dia bukan cetak bagi semua ramai-ramai satu naskah yang sama. Dah. Dia membaca kepada anak murid dan anak murid menulis. Maka anak murid akan tulis. Kitab ni adalah kitab guruku yang bernama Al-Muwatta'. Dengan riwayat anak murid tu, masa guru tu baca mungkin ada satu dua yang dia skip. Maka sebab tu ada perbezaan nuskhah. Perbezaan nusakh. Perbezaan naskah-naskah mengikut pada versi anak murid. Jadi kita kena tahu yang tu. Tapi ada juga sebahagian penulis-penulis kitab hadis. Masa dia tulis kitab hadis tu untuk dia, dia akan bagi kitab hadis pada anak murid yang dia percaya untuk dihantar kepada nusakh. Zaman dulu ada orang ambil upah untuk salin balik. Sebab mesin photostat tak ada kan? So dia ambil upah untuk salin balik. Bila dia salin balik, dia bayarlah pada nusakh tu. Di situlah sebahagian berlaku tashif, tahrif. Kadang-kadang berlaku kesilapan nama. Sebab bukan dia tulis sendiri. Ada yang dia tulis sendiri pun tersilap. Yang nusakh tulis pun silap. Kebanyakan daripada mereka bila nusakh telah menulis, mereka akan bawa naskah salinan tu, mereka akan baca di hadapan guru dan guru semak dengan naskah dia. Guru semak dengan naskah dia. Jadi itu dipanggil dalam ilmu hadis, dipanggil sebagai muqabalah. Setelah dia samak hadis, dia dengar hadis pada guru, ataupun dia qira'ah hadis, guru bacakan pada dia, maka dia akan semak pula apa yang dia tulis dengan apa yang nuskah yang ada pada guru dia. Yang ni dipanggil muqabalah. Jadi ini istilah-istilah hadis yang kita kena tahu. Supaya kita tak rasa macam bila Imam Bukhari tulis kitab hadis, kitab Imam Bukhari tu macam kitab cetakan hari ni. Dah, itu cetakan komputer. Itu telah disemak semula. Imam Bukhari tulis tangan je. Anak murid dia pun ambil daripada Imam Bukhari pun melalui riwayat. Melalui jalan riwayat. Yang tu kita kena tahu. Serupalah macam Sunan Abi Daud. Ya? Baik. Sunan Abi Daud lebih banyak hadis fiqh berbanding Sahih Bukhari dan Muslim. Kerana Sahih Bukhari dan Muslim bukan hanya tumpuan dia pada fiqh. Sebaliknya Abu Daud memang tumpuan dia pada fiqh. Kata Imam Nawawi, sudah semestinya orang yang ingin berkhidmat dengan fiqh, nak dapatkan kuasa fiqh, kata Imam Nawawi, dia mesti untuk mengenal Sunan Abi Daud. Kerana di dalamnya mudah untuk mengambil hadis kerana susunannya yang mudah. Begitu juga yang disebut oleh Al-Imam Al-Khattabi dan juga Imam Al-Ghazali. Dia mengatakan, siapa-siapa yang nak jadi mujtahid, paling tidak kena tahu Sunan Abi Daud. Bahkan benda ni terkenal di sisi orang yang belajar agama. Bagi orang yang mengaji usul fiqh, bila masuk bab ijtihad dan taklid, mereka akan baca pandangan ulama. Macam mana nak jadi mujtahid dalam Islam? Antaranya yang mengatakan kena kuasai Sunan Abi Daud. Sebab Sunan Abi Daud berkaitan dengan hukum hakam. Baik. Metodologi Abu Daud di dalam kitab Sunan ni apa dia? Ha, metodologi Abu Daud masa dia tulis kitab Sunan ni, kitab Sunan ni menjadi mendapat sambutan yang hangat di kalangan masyarakat. Abu Daud masa ditulis kitab Sunan ni, kitab Sunan yang ditulis dapat sambutan. Macam saya sebut dulu lah, bukan senang kita nak tulis satu benda dapat sambutan. Jadi bila Abu Daud tulis dah dapat sambutan, orang-orang Mekah minta Abu Daud supaya menjelaskan metodologi Abu Daud dalam menyusun kitab Sunan dia supaya orang-orang Mekah ni faham. Maka Abu Daud menjawab permintaan orang-orang Mekah ni dalam sebuah surat. Surat tu hari ni orang belajar hadis mesti baca dan wajib baca. Nama surat tu Risalah Abi Daud ila Ahli Mekah. Surat Abu Daud kepada orang-orang Mekah. Yang mana surat tu taklah panjang. Tetapi surat tu menjelaskan kepada orang-orang Mekah metodologi Abu Daud. Abu Daud tulis surat tu cerita pasal sunan dia. Dalam surat ni ditulis, mula-mula dimulakan dengan mukaddimah dan pengajaran berkenaan dengan metodologi yang dia buat. So apa yang dia buat? Dia kata disebut pada sunannya apa yang paling sahih yang dia tahu dalam bab berkenaan. Katalah dia nak buat satu bab dalam fiqah, hadis yang dia tahu yang paling sahih, yang tu yang dia akan letak. Itu metodologi dia. Tadi saya terlupa nak sebut satu benda, iaitu kan saya sebut usul dan mutaba'at kan. Maksudnya usul tu yang paling sahih, mutaba'at tu yang menyokong. Yang menyokong tu kurang sahih berbanding yang usul. Okey. Abu Daud ni pula, dia akan dalam bab tu lebih kurang sama, dia akan letak yang paling sahih yang dia tahu. Dalam bab berkenaan dia akan letak. Okey. Kemudian, beliau tidak memasukkan hadis riwayat seseorang yang telah sepakat ulama jarh wa ta'dil untuk meninggalkan riwayat. Maksud, perawi yang terlalu daif, dia takkan bawa masuk. Mana-mana riwayat perawi yang matruk, dia takkan bawa masuk. Ni dia sebut. Sekiranya ada perawi yang mungkar, ataupun ada riwayat yang mungkar. Apa riwayat mungkar? Bila sebut riwayat mungkar dalam hadis, bukan mungkar dalam bahasa agama yang biasa kita dengar, amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan salah faham bila sebut hadis mungkar. Bila saya sebut doa makan ni, Allahumma barik lana ni, riwayat ni mungkar. Tak sahih daripada Nabi. Kerana perawinya nama Ibn Abi Zu'ayzi'ah, itu dihukum mungkar oleh Bukhari. Dihukum mungkar oleh Abu Hatim Ar-Razi. Orang tak faham bahasa mungkar. Dia kata, tengok puak-puak ni, ni kaum-kaum muda ni, baca doa apa mungkar? Baca doa mungkar apa? Baca doa kot. Dia tak faham. Bila kita sebut mungkar dalam istilah hadis, ialah hadis yang tidak dikenali asalnya. Hadis yang ulama hadis tak pernah dengar daripada mana dia datang, melainkan dengan jalan tu saja. Tu masuk hadis mungkar. Ataupun dengan kata lain, hadis mungkar ialah hadis yang telah berlaku kesilapan dalam periwayatan. Maksud hadis mungkar ni hadis yang telah kita pasti berlaku kesilapan. Maksudnya hadis terlalu daif lah. Jadi Abu Daud, masa dia tulis kitab sunan ni, pertama dia kata dia akan letak hadis yang terbaik yang dia tahu dalam bab berkenaan. Dia akan bubuh. Dan dia juga akan letak hadis-hadis hasan. Setelah sahih, dia letak, dia akan letak yang hasan. Kemudian dia kata, وَمَا فِيهِ وَحْنٌ شَدِيدٌ بَيَّنْتُهُ. Disebut dalam risalah tu, disebut dalam surat dia, dia kata mana-mana hadis dalam Sunan Abi Daud yang ada kedaifan yang teramat sangat, seperti hadis mungkar, seperti hadis matruk, kata Abu Daud. Bayyantuh, aku akan bagi tahu dia adalah mungkar. Dan memang betul ada beberapa hadis dalam Sunan Abi Daud yang bertaraf mungkar, Abu Daud bagi tahu ia mungkar. Apa contohnya? Contohnya hadis Ibnu Umar dengar muzik dia tutup telinga. Ada satu hadis Ibnu Umar dengar muzik, bukanlah muzik, dia dengar seruling penggembala kambing. Orang gembala kambing ni kan dekat tengah-tengah padang pasir. Jadi nak panggil kambing tu, dia tiup seruling. Jadi kambing datanglah. Nak himpun kan kambing. So dia tiup seruling. Ibnu Umar dengar tiupan ni, Ibnu Umar tutup telinga bersama dengan anak murid dia Nafi'. Dia kata kat Nafi', kalau dah habis bunyi ni hang bagi tahu aku. Aku tak mau dengar benda ni. Jadi dalil ni digunakan oleh sebahagian yang haramkan muzik lah. Dia kata tengok, Ibnu Umar tutup telinga. Nafi' tanya. Nafi' pun beritahu lah, bila dah habis Nafi' beritahu. Kenapa buat macam ni? Dia kata, dulu aku pun dengar benda ni zaman Nabi, Nabi tutup telinga. Nabi buat benda yang sama. Nabi kata, kalau dah tak dengar, tolong beritahu aku. Jadi hadis ni, Abu Daud kata mungkar. Riwayat ni mungkar, tidak sahih. Tapi Syekh Albani mensahihkan hadis ni. Dia kata, dia berbeza pendapat dengan Abu Daud lah. Dia kata hadis ni sahih. Tapi sebenarnya hadis ni kalau sahih sekalipun, masalah tak? Ibnu Umar dengar bunyi seruling, tapi dia tak suruh Nafi' tutup telinga sekali. Nabi dengar, Nabi tutup telinga, tapi Nabi tak suruh Ibnu Umar tutup telinga. Ada yang kata Ibnu Umar kecil lagi. Tapi sebenarnya tak juga. Kan? Tak ada bukti pun yang kata Ibnu Umar kecil lagi masa tu. Dan yang keduanya, kenapa Nabi tak pergi jumpa dengan penggembala kambing tu untuk berhenti main? Kalau benda tu tak boleh nak main. Jadi, ada yang kata daif, tetapi kalau sahih sekalipun, menimbulkan pelbagai persoalan. Tak begitu jelas maksud hadis ni. Adakah dilarang ataupun tidak? Adakah mungkin Nabi je tak nak dengar? Tapi main boleh. Itu pilihan Nabi, umpamanya. Jadi banyaklah persoalan. Tapi memang ada hadis yang mungkar, Abu Daud bawa masuk dan dia komen mungkar. Dah kalau mungkar, bawa masuk apa? Persoalan kan? Abu Daud kata, mana-mana hadis yang mungkar, aku akan bawa masuk. Dan aku akan beritahu, mungkar. Kenapa bawa masuk? Ulama-ulama hadis, dia bawa masuk hadis-hadis yang dhaif mungkar, lepas tu dia komen ni, kerana ada kalanya, nak membezakan hadis yang sahih, terpaksa bawa hadis yang mungkar. Supaya orang dapat nampak perbezaan riwayat. Kadang-kadang berlaku percanggahan dalam sanad, jadi yang ni yang sahih, mana yang tak sahih? Dia akan bawa riwayat tak sahih, berarti kata, yang ni mungkar. Ha? Yang ni mungkar. Ataupun riwayat tu je ada dalam bab tu. Maka dia akan bawa, tapi dia bagi tahu mungkar. Supaya orang tahu, oh yang ni je yang ada dalam bab ni, yang terbaik. Itu pun mungkar juga. Kemudian, kata Abu Daud, وَمَا سَكَتْتُ عَنْهُ فَهُوَ صَالِحِ. Mana-mana riwayat yang aku tak komen, mana-mana riwayat yang aku tak berikan apa-apa komentar, fahuwa salih. Maka hadis tu salih. Hadis tu baik. Hadis tu valid. Apa maksud valid? Ulama berbeza pendapat tentang mentafsirkan maksud valid di sisi Abu Daud. Ada yang kata valid ni maksud boleh pakai hasan. Sama ada sahih ataupun hasan. Itu maksud salih. Orang Arab panggil salahiyah. Salahiyah ni maksudnya validity. Keabsahan. Boleh pakai? Dan antara ulama' yang betul-betul berpegang dengan diamnya Abu Daud daripada memberi komentar kepada hadis dalam sunan, menunjukkan hadis ni boleh pakai, paling kurang dia hasan, ialah Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi dalam kitab dia Al-Majmu', banyak tempat, dalam banyak tempat dalam kitab dia Al-Majmu', dia bawa riwayat Abu Daud, kemudian dia kata Abu Daud tak komen hadis ni, maka hadis ni salih. Maksudnya boleh pakai dalam hukum hakam. So Imam Nawawi antara yang berpegang dengan, antara ulama yang berpegang dengan maksud Abu Dawud tak komen tu apa dia, hadis boleh pakai. Maksudnya hadis tu tak daif. Tetapi pendapat yang sahih ataupun pendapat yang rajih, yang lebih tepat di sisi para ulama, ialah pandangan yang mengatakan diamnya Abu Dawud daripada komentar mana-mana hadis, hadis tersebut boleh jadi sahih, hadis tersebut boleh jadi hasan, dan hadis tersebut boleh jadi daif. Daif ringan. Kenapa daif ringan? Daif ringan ni soleh ke? Kita kena tahu bahawasanya Abu Dawud adalah anak murid kepada Imam Ahmad. Yang mana Imam Ahmad, usul mazhab dia adalah mengguna pakai hadis daif dalam hukum apabila, hadis daif ringan di dalam hukum apabila tidak terdapat riwayat yang sahih ataupun hasan dalam bab berkenaan. Ni Imam Ahmad punya usul mazhab. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dalam bab berkenaan, Imam Ahmad cari hadis sahih tak jumpa. Cari hadis daif tak, cari hadis hasan tak jumpa. Yang jumpa cuma hadis daif ringan. Hadis daif ringan ni tiga sebab dia. Yang pertama, ingatan perawi yang buruk. Kalau perawi tu ingatan dia buruk sikit, maka dia hadis daif ringan. Ataupun perawi yang tidak dikenali. Seorang dalam salasilah perawi itu tak dikenali. Kalau ramai yang tak dikenali, dia akan jadi terlalu daif. Tapi kalau seorang tak dikenali, maka hadis itu daif ringan. Ataupun sanad terputus. Tiga sebab ni daif ringan. Bila hadis jadi daif ringan dan dalam bab berkenaan tidak ada hadis sahih dan hasan yang lain, maka Imam Ahmad akan ambil juga hadis itu dengan alasan Imam Ahmad kata, al hadisud daif ahabbu ilayya min ra'yir rijal. Hadis daif itu aku lebih suka berbanding pandangan, berbanding pandangan-pandangan ulama, maksud berbanding kias, aku suka hadis daif lagi. Daif ringan. Walaupun Ibnu Taimiyah rahimahullah mentafsirkan maksud hadis daif itu sebenarnya hadis hasan, tetapi tidak. Kerana memang ada hadis yang daif ringan, Imam Ahmad hukum sebagai daif ringan, dan dalam masa yang sama Imam Ahmad guna hadis itu dalam hukum. Seperti mana dalam bab larangan untuk memotong pokok bidara di tengah-tengah padang pasir. Man qata'a sidratan sawaballahu ra'sahu ila nar. Atau kama qala, sesiapa yang potong pokok bidara di tengah-tengah padang pasir, maka Allah akan hadapkan mukanya ke neraka. Imam Ahmad komen hadis ni sebagai tidak sahih, sebagai daif. Tetapi dalam masa yang sama Imam Ahmad kata makruh potong pokok tu, kerana dalam bab berkenaan tak ada hadis lain. So, oleh kerana Abu Dawud adalah anak murid kepada Imam Ahmad, maka tak hairanlah dalam bab ini Abu Dawud menyamai metodologi Imam Ahmad, maka banyak hadis-hadis yang dia tak komen, tetapi termasuk dalam bab hadis daif ringan. Baik. Kemudian, apa pandangan ulama tetap Sunan Abi Dawud? Sunan Abu Dawud merangkumi hampir keseluruhan hadis hukum. Setiap orang yang namanya faqih, fuqaha, yang bidang fiqh, mesti meneliti kitab ni. Imam Ghazali sebut, yang saya sebut tadi, ia cukup bagi mujtahid. Itu serba sedikit bagi apa ni, nak mengenali metodologi Imam Abu Dawud As-Sajistani. Okey. Baik. Kita masuk kepada, masa pun tak ada ni. Kita masuk kepada Al-Imam At-Tirmizi dengan sunannya. Okey. Abu Isa At-Tirmizi merupakan seorang ulama hadis daripada Tirmiz. Ha, juga daripada negeri-negeri Asia Tengah. Ke Balkan. Saya pun tak tahu Tirmiz kat mana, tapi asal dia bukan Arab. Al-Imam At-Tirmizi. At-Tirmizi merupakan anak murid kepada Al-Imam Al-Bukhari. Dia anak murid. Anak murid Imam Bukhari yang hebatlah. Selain daripada Imam Muslim, Tirmizi adalah anak murid Imam Bukhari yang hebat. Baik. Kita tengok Imam Tirmizi. Syarat Imam Tirmizi, hadis-hadis dalam Sunan Tirmizi mempunyai pelbagai peringkat. Pertama, hadis sahih yang mencapai syarat Bukhari dan Muslim. Dalam Sunan Tirmizi ada hadis sahih yang mencapai tahap Bukhari Muslim. Ada. Dan kebanyakan hadis ni, Tirmizi komen, hadis ini sahih. Kebanyakannya. Yang kedua, hadis sahih yang tidak mencapai syarat Bukhari dan Muslim. Tetapi mencapai syarat sahih mengikut syarat muhaddisin yang lain. Itu martabat yang kedua. Martabat yang ketiga, hadis dhaif yang beliau nyatakan illahnya. Illah ni maksud penyakit. Dalam Sunan Tirmizi, memang ada hadis yang Imam Tirmizi masukkan dan Tirmizi dhaifkan hadis itu. Dan dia beritahu hadis ini dhaif. Dulu kan kita beritahu, saya pun ada baca dulu, hadis yang mana kita selalu dengar, mana-mana orang yang hafal Quran, baca Quran, man qara al-Quran wastadharahu wa ahalla halalahu wa harrama haramahu dakhala al-jannah wa syafa'ahu Allah fi 'asharatin min ahli baitihi wajabat 'alayhim an-nar. Mana-mana orang yang baca Quran, hafal Quran, halalkan perkara yang dihalalkan oleh Quran, haramkan benda yang diharamkan oleh Quran, dia akan masuk ke syurga dan dia akan beri syafaat kepada 10 orang ahli keluarganya yang telah wajib masuk neraka. Hadis ni kan biasa kita dengar kan? Jadi hadis ni Imam Tirmizi yang keluarkan. Imam Tirmizi yang riwayat. Tetapi Imam Tirmizi riwayat, dia tak riwayat kosong lah. Lepas daripada dia riwayatkan hadis tu, dia bagi tahu, dia kata, hadzal hadis laisa bisahih. Dia kata, hadis ini tidak sahih. Kerana apa? Kerana dia kata, wa hafs yudha'afil hadis. Kerana ada seorang perawi tu yang bernama Hafs bin Sulaiman, dia adalah perawi yang dhaif di dalam hadis. Maka hadis ni dalam Sunan Tirmizi tak sahih. Ada lagi hadis dalam riwayat Jabir juga tidak sahih. Maka semua riwayat ini tidak sahih. Oleh kerana tu, bila kita baca Sunan Tirmizi, kena hati-hati dan kena tengok apa komentar Imam Tirmizi pada hadis tu. Jangan pakat nukis saja. Sebab tu saya kata tadi, bila kita dah belajar ilmu manhaj muhaddisin ni, walaupun kita bincang secara asas, paling tidak kita takkan kata, kalau hadis ni tak sahih, takkanlah Imam Tirmizi bodoh sangat pergi masukkan dalam kitab dia. Tak. Setelah kita tahu metod Imam Tirmizi, so kita dapat tahu, oh, sebenarnya Imam Tirmizi masukkan hadis ni untuk bagi tahu hadis ni tak sahih. Kerana kita kena tahu tujuan ulama' menulis kitab hadis. Tujuan ulama' menulis kitab hadis, kita kena tahu. Kalau macam Bukhari dan Muslim, memang untuk kumpul hadis sahih. Tadi kalau Abu Dawud, Abu Dawud dia kata, aku nak kumpulkan hadis-hadis hukum. Dan aku akan letakkan dalam setiap bab hadis yang terbaik yang aku tahu. Tak tahu, tak kisahlah sahih ke tak sahih. Tapi kalau tu yang terbaik, dia akan beritahu. Cuma kalau terlalu dhaif hadis tu dalam bab tu yang dia tahu, dia akan bagi komentar. So paling tidak kita tahu, oh sebenarnya bukan semua hadis dalam kitab ni sahih. Syarat imam tu berbeza-beza. So kalau tanya pula, oh kalau Abu Daud memang tu lah. Dia nak letakkan hadis yang terbaik yang dia tahu dalam bab hukum hakam. Habis tu kalau Imam Tirmizi apa pula? Imam Tirmizi, syarat dia dalam kitab ni, syarat dia untuk masukkan mana-mana hadis, dia kata, aku akan himpunkan dalam kitab aku ini, mana-mana hadis yang pernah digunakan oleh fuqaha dalam hukum